pagi di bulan Juli, hari telah meninggi. Ku buka mata bergegas tuk tinggalkan alam mimpiku. Antumku pun tak berfungsi, cadangan air mineral pun belum diisi. Cangkir merah jambu yang kupandangi berani kalahkan kasurku dan gravitasi. Tak ingin su di pagi ini, hanya secangkir kopi dan lisong menemani. Toko kelontong depanku sambangi, satu setengah liter aqua pun ku beli. Sederhana pagiku bahagia. Tak ingin su di pagi ini, hanya secangkir kopi dan lisong menemani. Toko kelontong depan ku sambangi, satu setengah liter aqua pun ku beli. Menjalani petualangan hari ini, bubuk dan gula berirama, bermelodi jadi penawar sembilu lara. Cukup sederhana pagiku bahar, aroma kopi di pagi ini mampu membawaku ke alam penuh. Menjalani petualangan hari ini, bubuk dan gula berirama, bermelodi jadi penawar sembilu lara. Cukup sederhana pagiku bahagia.